Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Beliau sebutkan wa an Jabir ibni Samurah radiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimashaqisa falam yusalli alaih. Rawahu Muslim. Kata Jabir, didatangkan kepada Rasulullah sallam, dibawa kepada beliau seorang yang telah mati bunuh diri dengan masyakis. Masyakis senjata tajam, dahulu sering digunakan untuk peperangan. Dia mirip anak panah namun lebar. Anak panah kita tahu kecil dan runcing gitu. Ini mirip seperti itu bentuknya, cuman lebar besar. Memang dia bunuh diri menggunakan itu. Maka kata Jabir, Rasul tidak mau menyolati jenazah ini. Hadis di Muslim. Tidak disebutkan dalam riwayat ini, wallahu alam, apa sebab orang ini sampai bunuh diri. Kita enggak tahu. Yang jelas perbuatan bunuh diri haram, termasuk kabair, dosa besar, yang sangat besar. Rasulullah sebutkan, man qatala nafsahu bisyai' udhiba bihi fi nari jahannam. Barang siapa bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab di neraka dengan sesuatu itu. Fa in kana fi hadida hadidatuhu fi yadi yaja'u bihi nafsahu khalidan mukhalladan fi nari jahannam. Kalau bunuh dirinya dengan senjata tajam, besi atau yang lain, maka senjata itu akan ada di tangannya di neraka jahannam. Dia bunuh dirinya dengan itu. Ya, dia merasakan sakitnya sebagaimana di dunia. Orang bunuh diri ya kesakitan. Namanya ketusuk benda tajam, belum lagi menjalani kematiannya karena enggak langsung mati. Nah, dan azab akhirat tentu lebih menyakitkan dan lebih pedih, waliyadzu billah. Sampai dia mati dihidupkan lagi oleh Allah. Dia bunuh lagi dirinya dengan besi itu sampai dia mati, tersiksa, kesakitan, dihidupkan lagi terus, kekal selamanya. Wa in kana summan fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Atau kalau itu racun, maka dia meneguk racun itu di jahannam, disiksa dengan itu sampai dia kesakitan, sampai dia mati, dihidupkan lagi, dia teguk lagi racun itu sampai dia tersiksa, kesakitan, mati, dihidupkan lagi, dan terus demikian racunnya dia minum, dia minum, dia minum. Wa in kana mutaraddian min jabal fa huwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Atau kalau yang bunuh dirinya terjun dari ketinggian, entah itu dari gunung atau bangunan tinggi atau yang lain, maka di jahanam pun demikian disiksa. Dijatuhkan dirinya dari tempat tinggi, dia jatuh kesakitan, mati, dihidupkan lagi, tempat tinggi lagi, jatuh lagi, terus seperti itu kekal selamanya. Seperti apa dia membunuh dirinya di dunia, seperti itu dia akan disiksa di yaumul qiyamah. Maka perbuatan bunuh diri masuk dalam keumuman firman Allah dalam An-Nisa 92, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka padanya. Allah melaknat dia dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Maka berlapis siksanya. Jahannam kekal di dalamnya, murka Allah, laknat Allah, dan disiapkan baginya azab yang besar. Empat lapis azab, siksaan bagi yang sengaja membunuh seorang mukmin. Dan ini termasuk yang bunuh diri itu termasuk di dalam ayat, karena dia membunuh seorang mukmin, dirinya kan mukmin. Karena jiwa dia sebagaimana jasadnya juga bukan milik dia, Allah yang punya. Tidak boleh orang berbuat semaunya kepada jasadnya, kemudian dia sumbangkan, kemudian dia donorkan anggota tubuhnya. Bukan milik dia, bagaimana dia bisa berbuat semaunya. Apalagi ini nyawa yang merupakan sumber kehidupannya. Hanya saja yang para ulama perselisihkan, apakah ada kafaroh baginya atau tidak yang bunuh diri. Yang masyhur di madhab Imam Ahmad, na'am, ada kafarohnya. Dengan ini, kalau mengikuti madhab, kalau seseorang mati, misalnya karena nasallallahul afiyah kecelakaan lantas, kecelakaan di jalan, dan disebabkan karena dia ugal-ugalan misalnya, atau dia melanggar rambu, misalnya lampu merah dia lewati sehingga tabrakan dengan yang dari sisi lain, cukup dia yang salah, sudah lampu merah kok dia lewati, atau semisal itu. Nah, maka dia mati harus dikeluarkan kafarohnya. Dari mana dikeluarkan? Dari tarikahnya, dari harta warisnya. Lihat fulan mati, dia tinggalkan harta waris misalnya sekian juta, dikeluarkan dari harta warisnya ini sebagai kafaroh atas perbuatan dia, karena dia mati dengan sebab kesalahan dia sendiri, karena melanggar atau semisal itu. Walaupun seperti tadi itu diperselisihkan oleh para ulama terkait kafarohnya. Ya, diperkirakan harga seorang budak, karena Allah perintahkan kafarah itu budak, fatahriru raqabatin mu'minah. Diperintahkan kafarahnya untuk memerdekakan seorang budak, diperkirakan harganya berapa, dikeluarkan sekian juta, kemudian disedekahkan di fisabilillah. Kembali kepada hadis, falam yusalli alaih, Rasul tidak mau menyolatinya. Jabir menyebutkan falam yusalli alaih, dengan bina lil ma'lum, falam yusalli, artinya kembalinya perbuatan itu kepada Rasul sebagai fa'il, sebagai subjek. Ihtimal besar, kemungkinan besarnya ada yang lain yang menyolati. Karena kalau seandainya tidak disolati sama sekali, seandainya, maka tentunya perawi akan katakan dengan bina lil majhul, akan dikatakan misalnya falam yusalla alaih, falam yusalla alaih, tidak disolati jenazah ini. Terkesan semuanya enggak nyolati, tapi enggak. Yang disebutkan falam yusalli, kembalinya ke Rasul saja, Rasul tidak mau menyolati, tapi yang lain menyolati ada. Begitu pula di riwayat Nasa'i lebih jelas, ama ana fala usolli alaih, lebih jelas Rasul katakan kalau aku gak mau menyolati dia. Tapi yang lain tetap ada dan harus ada yang menyolatinya. Dengan demikian telah lalu seperti hadis yang sebelum ini terkait yang hutang, imam rawatib, masjid, tokoh agama, ulama, orang-orang yang dikenal soleh, tokoh masyarakatnya, dikenal alim, tidak seharusnya menyolati. Atau lebih baik mereka jangan ikut menyolati, agar menjadi efek jera bagi yang lain. Mereka akan kecewa atau sedih, dan itu yang diharapkan. Orang-orang baik, orang-orang soleh gak mau menyolati, dan diharapkan syafaatnya dari sholat itu. Tapi jenazah, namanya jenazah muslim, ya tetap disolati, disolati oleh yang lain, awam dari kaum muslimin. Dan itu sebagai hukum atas perbuatan dia, dosa besar, bahkan yang sangat besar dosanya bunuh diri. Maka hadis jelas menunjukkan satu, besarnya dosa ini, bunuh diri, hingga Rasul pun gak mau menyolati. Dan itu takzir, itu namanya ta'zir dari Rasul dan seorang imam, pemimpin, pemerintah, dan yang semisal mereka. Ta'zir adalah hukuman yang tidak disebutkan di dalam syariat batasnya. Kalau hudud, had, itu ada batasnya. Dipotong tangannya, dirajam, dicambuk sekian kali. Ini had namanya. Ta'zir enggak. Syariat hanya mengajarkan dihukum. Seperti apa hukumannya? Kembali kepada imam, pemimpin yang berijtihad. Seperti apa bentuk hukumannya? Terkadang dalam bentuk seperti ini, dengan tidak disolati, bagi hukuman bagi dia. Tidak disolati tadi oleh orang-orang penting, orang-orang soleh di masyarakatnya. Yang kedua, hukum menyolati jenazah yang melakukan dosa besar seperti ini, bunuh diri, baik itu seorang imam pemimpin atau imam rawatib atau orang penting di masyarakatnya, terpandang orang soleh, untuk tidak menyolati jenazah, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan itu haram. Haram bagi mereka menyolati. Sebagian yang mengatakan makruh untuk menyolati. Sebagian yang lain menyatakan kembali kepada maslahat. Artinya dilihat, kalau memang maslahatnya jelas, besar, untuk mereka, orang-orang penting ini tidak menyolati, maka wajib untuk mereka tidak menyolati. Kalau sampai mereka solati, haram, merekanya dosa. Yang nyolati ini jadi dosa. Kalau memang maslahatnya jelas, ketika mungkin misalnya mereka menggampang-gampangkan perkara bunuh diri, jadi tren dan seakan menjadi solusi ketika menghadapi problem dan masalah. Nah, al-muhim, jika memang penting, maka tidak boleh disolati. Atau kalau tidak setingkat itu, paling tidaknya makruh bagi mereka untuk bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka yang mati karena bunuh diri. Rasul pun menyebutkan ancaman tersebut dalam hadis tadi. Tentunya termasuk dari perkara yang muhkam, muhkamat bagi ahlu sunnah, bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah, mereka semua di bawah kehendak Allah. Artinya bisa saja Allah ampuni mereka kalau Allah kehendaki, walaupun dia belum tobat sampai matinya. Karena kalau telah tobat, ijma, sepakat para ulama sunnah, orang yang tobat seakan tidak melakukan dosa, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tapi yang belum tobat, mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Karena Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kalau disekutukan dengan yang lain, musyrik, dan masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu, selain syirik. Dan subhanallah, ayat ini langsung Allah sebutkan setelah ayat yang tadi menyebutkan ancaman bagi yang bunuh diri atau membunuh mukmin dengan sengaja. Allah sebutkan kemudian ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa ketika dia disekutukan dengan yang lain. Di situ kemudian khilaf muncul di kalangan para ulama. Ada tiga jawaban mungkin secara ringkas yang ulama sebutkan. Yang pertama, ini ancaman dari Allah tadi, yang membunuh, dilaknat, dimurkai Allah, kekal di neraka, disiapkan azab yang besar. Dan ancaman atau menyelisih ancaman itu kemuliaan, beda dengan menyelisih janji kebaikan. Gambarannya begini, kalau misalnya seorang guru atau orang tua misalnya bilang, awas kalau sampai ada yang terlambat, tak hukum, saya hukum, saya setrap, suruh berdiri atau apa, push up dan lain sebagainya misalnya. Subhanallah, ada yang terlambat, kan dia sudah ngancem. Di awal dia sudah ngancem, ternyata ini terlambat. Ya, karena dia iba, mungkin karena dia kasihan. Kenapa kamu terlambat? Anu Pak ini, ya sudah, gak usah diulangi ya, duduk. Berarti kan dia menyelisih, dia menyelisih ancamannya. Ini sebagai apa? Pujian atau celaan? Pujian. Orang akan mengangkat jempol, masya Allah orang itu pemaaf. Padahal sudah ngancem, tapi gak jadi diterapkan ancamannya, karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, semacam itu. Ayat mengancam, tapi karena itu dibawa kehendak Allah, bisa saja Allah ampuni. Dan itu kemuliaan dari Allah, karena rahmatnya yang maha besar mendahului murkanya. Sebagian menganggap demikian. Yang kedua, mengatakan bahwa ancaman berat yang disebutkan dalam ayat tadi, empat lapis, itu bagi yang menghalalkan. Bagi yang menghalalkan perbuatannya, bunuh diri. Sehingga berat ancaman dia karena dia menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua ini muskil, bermasalah. Karena kalau masalah penghalalan, walaupun orang tidak melakukan, besar dosanya, sama. Makanya seperti sholat misalnya, Rasul katakan man tarokaha faqad kafar, yang meninggalkan sholat 5 waktu dia telah kufur, teranggap kafir. Ketika sebagian menafsirkan yang dimaksud meninggalkan itu sampai dia menganggap tidak wajib bagi dia, atau seperti kalau itu perbuatan haram dia anggap itu halal, tidak lagi haram baginya. Perbuatan ini atau penghalalan atau pengharoman gak nunggu pelanggaran. Artinya misalnya sholat, walaupun dia sholat, dia lakukan sholatnya, tapi dengan keadaan dia meyakini sholat itu gak wajib bagi dia. Walaupun dia sholat, tapi dia mengingkari kewajiban sholat, kufur, kufur keyakinan ini, walaupun dia hanya sholat. Makanya gak benar atau kurang tepat kalau dikatakan ini ancaman bagi yang menghalalkan. Dosa bunuh diri, masalah menghalalkan. Kalaupun dia gak membunuh dirinya, sudah kufur dengan itu. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa balasan ini di neraka jahanam dikekalkan, dimurkai Allah, dilaknat, dan baginya azab yang besar. Ini balasannya jika Allah menghendaki untuk membalas. Ini balasannya jika Allah kehendaki untuk membalasnya. Perkaranya dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang ini juga melunturkan tujuan ayat, karena ayat atau ancaman yang dimaksud ingin membuat jera para pelaku agar orang tidak menggampang-gampangkan kemaksiatan besar ini. Itu akan luntur kalau misalnya dikatakan seperti ini. Apa hukumannya, siksanya berat, akan dihukum kamu, dikekalkan di neraka, tidak diampuni, dimurkai Allah, dilaknat, tapi kalau dihukum itu hukumannya, kalau enggak ya enggak. Hanya kan jadi hambar. Apa iya gitu, ancaman seperti itu enggak bernilai ancamannya. Manusia saja akhirnya hambar, enggak bernilai ancaman. Misalnya kayak tadi, misalnya kepala sekolah ngancem kalau sampai ada yang ngerokok dari siswa atau apa misalnya narkoba, akan saya pecat, saya keluarkan dari sekolah ini. Kemudian para guru atau yang lain mengatakan, itu kalau jadi dipecat, kalau seandainya jadi hukuman paling beratnya dipecat, dikeluarkan, kalau enggak ya enggak. Itu kan hambar akhirnya. Ancaman ini kayak enggak bermakna ancaman akhirnya. Membuat orang, oh enggak apa-apa, itu kan kalau dibatuh, kalau enggak ya enggak. Hanya berani orang untuk melakukan langgar, makanya kurang tepat dikatakan demikian. Yang keempat, ada pula yang mengatakan bahwa ancaman semacam ini jangan kemudian kita masuk dan mengotak-atik, maksudnya begini, maknanya begitu, karena khawatir akan membuat hambar dan luntur nilai ancamannya. Sudah, biarkan seperti apa adanya. Sampaikan bahwa ancaman bagi yang bunuh diri Allah sebutkan dalam Quran, dikekalkan di neraka, dimurkai Allah, dilaknat, baginya azab yang besar. Dan itu firman Allah. Udah, jangan diotak-atik. Anu maksudnya begini, kalau begini, anunya begini. Udah, sampaikan apa adanya. Seperti yang Allah katakan dalam Quran. Jangan dilarikan ke sana, dilarikan ke situ. Apa adanya agar lebih tajam, lebih menukik ancaman yang dikehendaki dan membuat orang takut, jera dan tidak berani melanggar perbuatan ini. Itu beberapa penafsiran dari para ulama. Ala kulli hal, dosa bunuh diri sama dengan orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, seperti ayat sebutkan, dan hukumannya seperti yang Rasulullah sebutkan, disiksa di akhirat dengan cara seperti yang dia bunuh dirinya di dunia. Demikian syariat menjaga dan menjunjung tinggi nilai nyawa, arwah sebagai makhluk hidup, sedemikian rupa dihargai dan dinilai kehormatannya oleh Islam. Bukan hanya orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Tidak boleh dan tidak dibenarkan seorang hamba merusak dan membunuh dirinya sendiri. Dan Allah sangat murka kepada pelakunya dan tidak akan menyelesaikan masalahnya. Tidak akan menyelesaikan masalahnya. Mungkin karena kalut dan gelap mata, terkadang wal'iyadzu billah, manusia menganggap sudah enggak ada jalan lain, bunuh diri untuk sudah itu anggapan dia selesai sudah dari problematika kehidupan yang dia hadapi, yang bagi dia enggak ada jalan keluarnya, enggak ada penyelesaiannya. Apa betul dia akan selesai dari masalahnya? Sebaliknya, dia akan masuk, betul dia keluar dari masalah dunia yang dia hadapi, tapi masuk kepada perkara lain yang jauh lebih dahsyat, lebih berat. Wal'iyadzubillah. Asy-syahid di dalam hadis terkait bab jenazah, bahwa itu kejelekan dan maksiat besar, maka tidak boleh pemimpin, imam, orang-orang penting, orang-orang soleh di masyarakatnya untuk menyolati jenazah ini. Tidak boleh. Tapi tetap tentunya disolati oleh muslimin yang lain. awam kaum muslimin menyolati jenazah ini. Wal'iyadzubillah, itu tentunya kehinaan dan hukuman. Dan hukuman atau dalam sosial kemasyarakatan semacam ini baik untuk dijaga. Kadang di masyarakat masih mereka jaga nilai-nilai keagamaan seperti ini dan bagus. Di beberapa tempat misalnya, walaupun bukan ini, mereka gak mau menyolati jenazah yang diketahui selama hidupnya menentang dan rusak agamanya. Seseorang yang diketahui ingkaru sunnah, mengingkari sunnah, itu selama itu, dan tidak pernah sholat memang. Kalau mungkin sekedar tidak sholat, walaupun itu sudah sangat jelek dan sangat berat, tapi lebih parah lagi dia komentar dengan suara-suara yang sumbang, mencemoohkan orang-orang yang sholat. Apa itu? Sujud-sujud tuh, turun naik turun kayak apa gitu, dia perolok-olokkan orang-orang yang sholat. Walhasil sampai dia mati, dan yang orang tahu mati dalam keadaan seperti itu. Tidak diketahui tobatnya, misalnya di akhir hayatnya mungkin dia kemudian sholat, kemudian insaf ke masjid atau ini, enggak diketahui, mati dalam keadaan seperti itu. Masyarakat, tetangganya dan masyarakatnya yang lain, masya Allah jaga nilai-nilai keagamaan, sehingga ketika keluarganya minta untuk jenazah sholati, sepakat semua sak kampung nolak, tidak boleh. Bisa ikut untuk jenazahnya dibawa ke masjid, misalnya masjid sini, ya tetangga situ, pinjam masjidnya untuk jenazahnya, tidak boleh, nggak boleh bawa masuk masjid. Dan itu bagus, yang semacam itu bagus. Nah, karena kita bicara dengan harus dengan dalil, dengan nas, bukan dengan perasaan kita. Anu kasihan, gak enak, anu ini itu. Jahil yang bicara seperti ini. Ini hukuman syar'i. Dia memperolok-olokkan sholat kok pada akhirnya mau disolati, mau di masjid, ngapain? Dia selama hidup memperolok-olokkan orang yang sholat dan ditolak oleh masyarakatnya. Dan tidak ada yang mau menyolati, tidak ada yang mau ngurus jenazahnya, dan itu bagus. Pada akhirnya cuma keluarganya, berapa gelintir anaknya, mungkin keluarga dari luar kota, yang ngurusi jenazahnya, entah bagaimana mereka sholati, entah bagaimana kemudian mereka kuburkan. Yang jelas masyarakat tidak mau tahu, dan itu bagus. Seperti itu harus ditiru. Karena hukuman, orang-orang semacam ini harus dihukum. Berangkatnya dari kecemburuan kita kepada agama, karena dia memperolok-olokkan agama kita, iman dan akidah kita. Wah, kata perlu dijaga, perlu di norma-norma semacam ini baik di masyarakat. Nah, sehingga tadi memberi efek jera bagi yang lain agar sadar dan tahu perbuatan semacam itu sangat jelek dan sangat buruk. Di tempat lain juga, semua ahli masjid, ini jamaah masjid situ dan tetangga kanan kirinya, sepakat menolak jenazah karena diketahui dan ma'ruflah memang di daerah situ, fulanah, perempuan tua, mati dalam keadaan diketahui dia dukun. Selama hidupnya ma'ruf sebagai dukun, didatangi orang untuk minta bantuan ini, itu. Sepakat ketika mati tidak boleh dibawa ke masjid, tidak boleh disolat di masjid. Dan bagus yang seperti ini. Jangan kita hanya mengandalkan perasaan, gak enak ini itu, menyampingkan urusan agama kita. Kita punya koridor, segala-galanya kita diatur dan harus dibatasi dengan norma agama, dalil dari Quran dan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.